50 languages. 61. 61. Hitungan nomor urut. Hitungan nomor urut. Bulan pertama adalah Januari. Bulan pertama adalah Januari. Bulan kedua adalah Februari. Bulan kedua adalah Februari. Bulan ketiga adalah Maret. Bulan ketiga adalah Maret. Bulan keempat adalah April. Bulan keempat adalah April. Bulan kelima adalah Mei. Bulan kelima adalah Mei. Bulan keenam adalah Juni. Bulan keenam adalah Juni. 6 bulan berarti setengah tahun. 6 bulan berarti setengah tahun. Januari, Februari, Maret, Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. April, Mei, dan Juni. Bulan ketujuh adalah Juli. Bulan ketujuh adalah Juli. Bulan kedelapan adalah Agustus. Bulan kedelapan adalah Agustus. Bulan kesembilan adalah September. Bulan kesembilan adalah September. Bulan ke-10 adalah Oktober. Bulan ke-10 adalah Oktober. Bulan ke-11 adalah November. Bulan ke-11 adalah November. Bulan ke-12 adalah Desember. Bulan ke-12 adalah Desember. 12 bulan adalah 1 tahun. 12 bulan adalah 1 tahun. Juli, Agustus, September. Juli, Agustus, September. Per November dan Desember. Per November dan Desember.